Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara kajian online. Dan kali ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan sudah ada beberapa pertanyaan kita pilih untuk kita bacakan di kesempatan kali ini. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja kita baca. Bismillah, assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya lulus ujian kekurangan harta? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa iyakum jazakumullah khairan kathira. Untuk lulus dari ujian kekurangan harta, satu caranya yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, sehingga akan diberi oleh Allah Ta'ala barakah. Yang 10 terasa 100, yang 100 terasa 1000, karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Sifat qanaah itu perlu latihan. Kalau kita berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang Allah beri, maka niscaya dia akan mendapatkan barakah dari Allah Ta'ala. Taib, tentunya tidak melepaskan dari usaha. Usaha terus, karena itu akan mendapatkan pahala. Usaha untuk mencari ma'isyah, usaha untuk bekerja, usaha untuk mendapatkan penghidupan, itu dapat pahala. Dengan niatnya yang baik untuk menghidupi istri dan anak-anak, mendapatkan pahala. Walaupun hasilnya tidak maksimal, ya bersyukurlah dengan apa yang Allah beri. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, alhamdulillah keluarga ana sudah mengenal sunnah, tapi orang tua dan saudara-saudara ana masih suka nonton YouTube. Mohon nasihatnya dan bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Tentunya perlu dinasehati dan diarahkan. Kita tidak tahu apa yang dilihatnya dalam YouTube. Kita ajarkan padanya untuk melihat yang bermanfaat misalnya. Kita ajarkan padanya atau kita bimbing mereka untuk membuka yang memberikan faedah-faedah, paling tidak faedah dunia, masalah peternakan dan sebagainya. Atau lebih bagus lagi kalau itu faedah dari sisi ilmu dari asatidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah beserta keluarga. Amin. Amin wa iyyakum. Mau bertanya Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fitnah-fitnah dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat awam? Bagaimana caranya agar kita bisa kokoh di atas manhaj ini? Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Pernah kita dinasihati oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizhahullah ta'ala, bahwa untuk kita jangan terlalu sering bergaul dengan orang awam. Sekedarnya saja, kalau kita bisa memberikan faedah buat mereka, berikan faedah. Selebihnya kita tidak terlalu jauh bergaul dengan mereka. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena kata beliau, hampir tidak terjadi orang yang sakit, orang yang sehat menulari orang yang sakit. Yang sering terjadi adalah yang sakit yang menulari orang yang sehat. Artinya, kamu akan berupaya untuk atau akan cenderung untuk mengimbangi orang awam terus-menerus, yang akhirnya kita akan semakin lama semakin berkurang agamanya karena menghindari atau berupaya untuk mencocoki orang awam. Sehingga barakallahu fikum, sekedarnya saja pada mereka, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana bapak, sehat, selesai, udah. Kalaupun bisa memberikan faedah, berikan faedah, walhamdulillah. Ajak mereka untuk ngaji, apa pengikut pengajian dan sebagainya. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang awam. Wallahu ta'ala alam, untuk menjaga istiqomahan kita di atas sunnah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh pihak yang ikut bertawun dalam majlis taklim online ini. Amin. Para ulama terdahulu rela berjalan kaki hingga keluar negeri untuk memperoleh ilmu dari ulama lainnya. Yang ingin Anda tanyakan adalah, bagaimanakah adab yang benar dalam menuntut ilmu dalam hal mengundang seorang ustadz untuk mengisi suatu majelis taklim? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Tentunya sebagaimana yang disebutkan tadi di awal, para ulama terdahulu rela berjalan kaki untuk mencari ilmu, karena dikatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga adab yang baik adalah mendatangi di mana ustaz tersebut tinggal dan mengajarkan ilmu. Jadi, barakallahu fikum, kasihan mereka, jangan tiap hari harus pergi ke sana, pergi ke sini dan ke mana-mana. Alhamdulillah, kalau antum mau beradab yang seperti itu, kita bersyukur. Ya, datang ke sini dan jangan mengundang tempat-tempat yang jauh apalagi, tempat-tempat yang memakan waktu lama apalagi, kasihan santri-santri mereka di pondok mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz ingin bertanya, apakah kalau kita berhenti dari PNS dan mencari ilmu di pondok pesantren salafi, tapi tanpa restu orang tua, apakah termasuk durhaka kepada orang tua? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Pada perkara-perkara yang mubah, barakallahu fikum, harus minta restu, minta izin pada orang tua. Naam. Kita enggak tahu PNS-nya kerja sebagai apa, gitu. Kalau kerjanya sesuatu yang nasallahu salamul afiyah, berkait dengan sesuatu yang haram misalnya, ya sebaiknya keluar. Bagaimanapun apa yang akan terjadi, karena itu sudah sesuatu yang haram. Tapi kalau tidak, kamu harus meminta restu dan minta izin orang tua, atau berupaya agar orang tua ridho. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Demikianlah kita simak bersama kajian atau tanya-jawab di sesi terakhir kita. Dan mohon maaf untuk para pendengar semuanya yang pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam hari ini belum bisa kita bacakan ya, karena keterbatasan waktu kita. Jazakumullah khairan, kasihan Ustaz atas kajian dan juga jawaban dari pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.